자꾸 신사리 진짜 꿈도 Meski pun dirimu ternyata untukku sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu mengapa harus dirimu Aku takkan bertahan bila tak teringat sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jangan suratan menuliskan diri. Kadang aku lelah menantimu. Pastikan cinta untukku. Sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Menuliskan dirimu. Halo Mahalini. Halo. Coba sekali lagi suaranya pendukung Mahalini. Dari penampilanmu yang luar biasa ini, sayangnya tidak ada ayah angkatmu di sini. Mas Anang maksudnya. Iya, tidak ada Om Anang. Ada. Arman Hermansyah. Enggak, ini ada Anang Maulanang. Anang Maulanang. Lumayan, iya, lumayan. Anang Maulanang. Lumayan. Mahalini. Iya. Dari catatan yang aku ingat sepanjang spektakuler ini, salah satu yang aku ingat dan salah satu peserta yang kelihatan mau belajar dan menunjukkan perkembangan cukup pesat itu kamu. Terima kasih. Bisa dibilang ketika masukin babak live banyak sekali kritik tentang pengendalian emosi, ya, tentang kontrol nada. Dan kamu semakin kesini, semakin tiap minggu menunjukkan emosi yang makin matang dan kontrol yang luar biasa. Terima kasih. Dan satu lagi, kamu semakin pandai memilih lagu, jadi setiap penampilanmu itu menjadi sesuatu penampilan yang istimewa dan sulit untuk dilupakan. Terima kasih. Harapan saya mewakili Mas Anang, kamu tetap bertahan, jadi bisa memberi warna yang makin berbeda untuk Indonesian Idol. Silakan BCL. Mahali. Maaf aku dulu tadi ya. Aku yang minta maaf, Mas. Mulai. Jadi maaf-maafan terus. Tapi rasanya aku yang salah. Walaupun Mas Ari yang salah, aku yang minta maaf. Aku yang minta maaf. Set deh. Mahalini. Iya. Ya, aku tadi setuju dengan Mas Ari di saat Mas Ari bilang kalau kamu adalah salah satu kontestan dengan perkembangan yang pesat mengenai kontrol, rasa juga seperti itu. Tadi Bunda bilang sama aku, menurut Bunda secara rasa kamu dapat, tapi secara pitch banyak yang tidak tepat gitu. Tapi kalau buat aku justru mau komen masalah rasa. Rasa memang benar kamu ekspresif dalam menyampaikan rasa, tapi jangan sampai ada ketimpangan yang amat sangat di saat kamu bersuara halus sama power. Jadi agak begitu kamu udah halus udah enak, ke powernya agak mengagetkan kalau buat. Jadi kurang halus gitu. Move-nya kurang halus banget. Halus bisa. Halus bisa. Oh, makanya nih ngomong halus nih pasti dikomen nih sama Kang Arman. Jadi kembali lagi ke halus lagi, kembali lagi ke powernya. Di halus sih buat aku kamu udah halus pisan ya di situ ya. Cuma kalau di saat kamu naikin power yang emosi lebih tinggi, itu masih harus lebih dikontrol lagi. Jadi lebih smooth perpindahannya. Gimana pun juga walaupun lagu ini apa ya? Bella terus mungkin keadaan yang tidak kita sukai gitu, tapi secara emosi kita menempatkannya harus tepat. Jadi lagu ini masih terdengar indah tapi rasanya juga dapat. Terima kasih Kak. Indonesian Idol juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan lupa untuk download sekarang di Play Store dan App Store gratis.